Cinta itu buta dan tuli, tak melihat, tak mendengar. Namun datangnya dari hati, tidak bisa dipungkiri. Bilang aja, nggak apa-apa kok. Bilang tidak ya.